Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Masih kita membahas tentang maf'ulun fih atau zarful zaman wa zarful makan. Sudah kita ambil bagian yang pertama dari maf'ul fih yaitu zarful zaman. Telah dijelaskan sebelumnya bahwasanya zarful zaman adalah isim zaman yang mansub dengan menakdirkan makna fi. Dan isim zaman apakah yang mukhtasnya ataupun yang mubhamnya semuanya dibolehkan untuk dinasobkan sebagai maf'ulun fih. Dan sekarang kita masuk ke bagian yang kedua dari dzarf yaitu dzarful makan. Keterangan tempat. Qala al-musannif rahimahullah taala wa dzarful makani huwa ismul makani al-mansubu bi taqdiri fi. Nahu amama wa khalfa وقدام ووراء وفوق وتحت وعند وإزاء وحذاء وتلقاء وثم وهنا وما أشبه ذلك. ظرف المكان adalah isi makan, nama tempat yang dinasobkan dengan menakdirkan makna fi. Hampir mirip ya definisinya dengan apa? ظرف الزمان. Hanya saja bedanya kalau ظرف الزمان dikatakan ismu az-zaman, kalau ظرف المكان dikatakan ismu al-makan, yang setelahnya sama. Dinasobkan dengan menakdirkan makna fi. Contohnya amama di depan, khalfa di belakang, qudama di depan juga, waro'a di belakang, fauqa di atas, tahta di bawah, inda di sisi, di samping, waiza'a di depan, wahiza'a wa tilqa'a sama di hadapan, wasamma di sana, wahuna di sini, wa masybaha dzalik. Hanya semisal itu dari dzaraf makan. Di sini disebutkan ya, contoh-contohnya saja, tidak berarti dibatasi dengan contoh-contoh ini dari dzarful makan. Masih ada yang lainnya. Kemudian kata asy-syarih rahimallahu taala wa qulu qad arafta fi ma sabaqa dzarful zaman. Engkau telah mengetahui dari penjelasan yang telah lewat tentang apa itu dzarful zaman. Wa annahu yanqasimu ila qismaini, dan bahwasanya dzarful zaman terbagi kepada dua bagian. Mukhtasun wa mubhamun, ya mukhtas dan ya mubham. Wa arafta anna kulla wahidin minhuma yajuzu nasbuhu ala annahu maf'ulun fi. Dan kau telah mengetahui bahwasanya masing-masing dari keduanya, yang mukhtas ataupun yang mubham, yajuzu nasbuhu, boleh dinasabkan. Di sini yajuz mengisyaratkan bahwasanya boleh pula dijarkan dengan huruf jar. Yajuzu nasbuhu ala annahu maf'ulun fi, boleh dia dinasabkan sebagai maf'ulun fi. Ya. Wa'alam huna anna dzarf al-makan 'ibaratun 'an al-ism ad-dali 'ala al-makan al-mansub bi lafdhi ad-dali 'ala al-ma'na al-waqi' fihi bi mulahadhati ma'na fi ad-dalati 'ala dzarfiyah. Dan ketahuilah di sini bahwasanya dzarful makan adalah ungkapan tentang isim yang menunjukkan kepada tempat. Isim yang menunjukkan kepada tempat yang dinasabkan oleh lafaz yang menunjukkan kepada makna yang terjadi, makna ini fihi, padanya, pada isim tersebut. Ya. Saya ulangi, dzarful zaman adalah isim yang menunjukkan kepada tempat yang dinasobkan oleh lafaz, berarti amilnya lafaz, dinasobkan oleh satu amil yang berupa lafaz yang menunjukkan kepada makna yang makna ini terjadi fihi, padanya. Pada isim yang menunjukkan pada tempat tadi. Bimulahadhati makna fi ad-dalati ala dzarfiyah, dengan memperhatikan makna fi yang menunjukkan kepada dzarf, keterangan tempat. Hampir mirip dengan yang sebelumnya ketika menjelaskan tentang apa? Dzarful zaman, cuma bedanya diganti al-makannya dengan az-zaman. Wa huwa aidan yanqasimu ila qismaini mukhtasun wa mubhamun, dan dia juga dzarful makan sama seperti halnya dzarful zaman, terbagi kepada dua bagian, mukhtasun wa mubhamun, yang mukhtas dan yang mubham. Ammal mukhtasu fa huwa ma lahu suratun wa hududun mahsuratun. Adapun dzarful makan yang mukhtas adalah dzarf yang dia memiliki surah, memiliki rupa, bentuk, wa hududun mahsurah, dan batasan-batasan yang terbatasi dengannya. Seperti ad-dar. Ini kan ada surahnya ad-dar rumah. Ya kan? Ada enggak surahnya ad-dar rumah? Ada. Ada enggak batas-batasannya? Ada, depan, belakang, samping, kanan, kirinya. Demikian pula al-masjid, al-hadiqah, kebun, wal-bustan. Ya. Bustan biasanya kebun yang dipagar. Wa ammal mubhamu fahuwa ma laysa lahu suratun wala hududun mahsuratun misal wara'a wa amama. Adapun yang mubham dari zurful makan adalah apa yang dia tidak memiliki bentuk. Tidak memiliki bentuk dan tidak memiliki batasan-batasan yang terbatasi dengannya. Contoh wara'a, di belakang. Ada enggak bentuknya di belakang? Enggak ada. Ada enggak batasannya? Enggak ada, terus di belakang. Sampai berakhirnya bumi. Wa amama, dan di depan. Ini juga sama. Tidak ada bentuk dan tidak ada apa? Batasan yang membatasinya. Wa la yajuzu an yunsaba ala annahu maf'ulun fih min hadainil qismain illa thani. Dan tidak boleh untuk dinasobkan sebagai maf'ul fih dari dua macam zarful makan ini. Kecuali yang kedua. Apa itu yang kedua? Dari zarful makan. Al-mubham. Yang boleh dinasobkan sebagai maf'ul fi hanyalah yang kedua, yaitu yang mubham. Adapun yang mukhtas tidak boleh dinasobkan. Wa huwal mubham, yang kedua yang boleh dinasobkan, yaitu yang mubham, yang dia tidak memiliki bentuk dan tidak memiliki batas tertentu. Ammal awwalu fa huwal mukhtas, wa huwal mukhtas wa yajibu jarruhu biharfin biharfi jarrin yadulu 'alal muradi. Adapun yang pertama, yang mukhtas, dia wajib untuk dijarkan dengan huruf jar yang menunjukkan kepada al-murad. Yang dimaukan. Makna yang dimaukan. Ya. Dia wajib dijarkan dengan huruf jar yang menunjukkan kepada makna yang dimaukan. Contohnya, i'takaftu fil masjid. Saya i'tikaf di dalam masjid. Enggak boleh dikatakan i'takaftu al-masjidah. Dengan menasabkan al-masjidah sebagai apa? Barful makan ataupun mafulun fi. Kenapa? Karena al-masjid adalah isim yang mukhtas, termasuk bagian yang mukhtas, memiliki bentuk dan batasan-batasan. Zurtu Aliyan fi dari, saya menjenguk, berziarah kepada Ali fi dari, di rumahnya. Dar juga sama, mukhtas, memiliki apa? Bentuk dan batasan-batasan, sehingga tidak boleh dia dinasabkan sebagai maful bih. Tidak boleh dikatakan zurtu Aliyan darah, enggak boleh. Kenapa? Karena dia mukhtas. Ya, untuk menunjukkan makna fi-nya, antum datangkan fi-nya. Fi dari. Ya, fi dari. Berbeda dengan yang boleh dinasobkan. Tidak butuh antum datangkan fi, sudah di dalamnya mengandungi makna fi. Wa qad dzakara al-mu'allifu min al-alfadhi dalati 'ala al-makani 13 lafza. Dan al-mu'allif menyebutkan lafaz-lafaz yang menunjukkan kepada tempat sebanyak 13 tempat. Al-awwal, yang pertama, amama, di depan. Contoh, jalastu amamal ustadzi mu'addaba. Saya duduk di. Nah ini, di adalah apa? Mulahabah makna fi, memperhatikan makna fi. Saya duduk di depan ustadz mu'addaba dalam keadaan beradab. Ya, jalastu amamal ustadzi mu'addaba. Saya duduk di hadapan ustadz dalam keadaan beradab. Ya, ini amama adalah dzarf maf'ulun fi mansub. Ya. Kenapa boleh dinasobkan? Karena dia termasuk isim yang mubham. I'rabnya bagaimana? Jalasu fi'lun wa fa'il amama dzarful makan ya mansub. Ala dzarfiyah ya wa alamatu nasbihi al fathah dhahiru ala akhir wa huwa mudafun. Al ustadzi mudafun ilai majrur wa alamatu jarrihi kasra dhahiru ala akhir. Mu'addaba hal mansub. Belum ya hal ya. Alamat nasbi al-fathah al-zahirah ala akhirih. Kemudian contoh yang lain, khalfa, di belakang. Sar al-mushatu khalfa rukbanu. Al-mushatu adalah jamak dari mashin. Al-mashi, pejalan kaki. Ar-rukban, ar-raki, pengendara. Sar al-mushatu berjalan, al-mushah, pasukan pejalan kaki, di belakang ar-rukban, pasukan berkuda. Ya. Mana di sini berfuz zamannya? Al-barful makannya khalfa, di belakang. Itu adalah barf apa? Al-makan yang mubham. Ya. I'rabnya ya, seperti tadi. Sama. Ya. Wasalis, yang ketiga, kudama. Nahu masya syurti kudama al-amir. Kudama di hadapan. Contohnya masya syurti, polisi itu berjalan di depan amir. Ya. Warabi' yang juga i'rabnya sama dengan yang sebelumnya. Warabi' wara'a yang keempat wara'a nahwa waqafa waqafa al-musalluna ba'dhum wara'a ba'din. Ya, al-musallun orang-orang yang salat berdiri sebagiannya di belakang sebagian yang lain. Ya, i'rabnya bagaimana? Waqafa ilun madin mabni ala al-fath. La mahala lahu min al-i'rab. Al-musallun fa'il marfu' ala matrufi. Al-waw niyabah li'annahu jam'u dzakir salim. Ba'dhum ya, badul ba'd minal kul. Sudah kita pernah lewatkan ya. Orang-orang yang sholat, ya, ba'buhum, sebagiannya. Badul ba'd minal kul. Seperti dalam contoh apa yang pernah kita lewatkan? Akal turrohif thuluthahu. Iya. Thuluthahu atau rubu'ahu atau nisfahu. Ini juga sama. Ba'd ini. Sebagian dari al-musallun. Orang-orang yang sholat, sebagiannya berdiri di belakang sebagian yang lain. Ba'duhum badal ba'd minal kul. Marfu badal marfu' marfu' mit mitlu 'alamat rafi' ad-dhamma adh-dhahiru 'ala akhiri wa huwa mudaf alha bamir muttasil mabni 'ala ad-dhamma fi mahalli jarir mudafun ilayhi mim 'alamatul jam'i wa ra'a maf'ulun fi man mansub wa 'alamat nasbi al-fathah dhahiru 'ala akhiri wa huwa mudaf'un mudafun ilayhi majrur wa 'alamatul jarri al-kasra dhahiru 'ala akhiri. Al-khamis fauqa, di atas. Nahu jalastu fauqal kursi. Jalastu fauqal kursi. Saya duduk di atas kursi. Ini juga i'rabnya zahir, jelas. Ya. Wasadis yang keenam tahta. Apa tahta artinya? Di bawah. Nahu waqafal qibtu tahta al-ma'idati. Kucing itu waqaf berdiri di bawah al-ma'idah. Apa al-ma'idah? Hah? Hidangan. Ya, al-ma'idah. Meja hidangan atau hidangan. Wasabi' yang ketujuh inda di sisi nahu li Muhammadin manzilatun indal ustadzi. Ya, li Muhammadin bagi Muhammad atau Muhammad memiliki manzilah kedudukan, posisi indal ustadzi di sisi ustadz itu. I'rabnya bagaimana? Li Muhammadin jarun wa majrur fi mahalli rafin khabar muqaddam. Ya, manzilatun mubtada muakhar marfu alamatu rafi adhamma dhahiru ala akhiri inda marfu almakan man subu alamatu nasbi alfathah dhahiru ala akhiri wa huwa mudaf alustadhi mudafun ilayhi majrur wa alamatu jarhi alkasrah dhahiru ala akhiri. Jadi kalau ada jar majrur mengawal jumlah jangan dikatakan apa mubtada, karena tidak ada mubtada yang berupa berbentuk apa jar majrur ataupun dharaf, enggak ada, maka dijadikan dia sebagai khobar yang muqaddam. Dicari mana mubtadanya. Ada mesti istilahnya. Ya, manzilatun. Iya. Di sini mubtadanya bentuknya nakirah. Boleh. Kenapa? Karena khobarnya adalah jar majrur yang didahulukan. Seandainya bukan ini khobarnya maka tidak boleh. Seperti manzilatun di Muhammadin enggak boleh. Kenapa? Karena dia nakirah. Ya, yang namanya mubtada harus apa? Ma'rifah. Masalahnya demikian. Kecuali yang dikecualikan. Di antaranya ketika dia dikhobari dengan jar majrur yang didahulukan. Li Muhammadin manzilatun. Fil masjidi rajulun. Enggak boleh rajulun fil masjidi. Kenapa? Rajulun fil masjidi enggak boleh? Karena nakirah. Tapi kalau di apa dahulukan khobarnya, fil masjidi rajulun boleh. Alasannya dikhawatirkan tertukar dengan sifat. Iya, sifat. Seandainya kata rajulun fil masjid, seolah-olah fil masjid ini simbol jumlah sebagai sifat rajul. Iya. Kemudian yang ke 8 ma nahu sara ma Sulaiman akhuhu. Berjalan bersama Sulaiman akhuhu. Sara i'rabnya bagaimana? Fil madin mabni ala fath. Iya. Ma sarfuz zaman atau maf'ulun fi man? ذلك المكان مفعول به منصوب علامة نصب الفتحة ضمير على آخره وهو مضاف سليمان مضاف إليه مجرور وعلامة جره الفتحة نيابة لأنه اسم لا ينصرف اسم لا ينصرف. Apa yang menghalangi Sulaiman dari sharaf? Alamiah nama dan ziyadah alif dan nun, tambahan alif dan nun. Akhuhu i'rabnya sebagai apa? Fa'il. Fa'il sharaf. Ya, marfu alamat rafi alwaw niyabah al-dhamma li'annahu minal asmil khamsah wa huwa akhu mudhaf alha dhamir mutasil mabni ala dhamma fi mahali jar mudhafun ilayh. Wa tasi' yang ke-9 iza'a lana darun iza'a nil. Ya. Berhadapan gitu. Lana darun, saya memiliki rumah berhadapan dengan sungai Nil ataupun di depan sungai Nil. Ya, berhadapan muqabil, ma'iza muqabil, berhadapan dengan sungai Nil. Ya. Irobnya bagaimana lana? Jar wa majrur fi mahalli rafin khabar muqaddam, sama seperti Muhammadin manzilatun. Darun mubtada marfu' wa alamat rafi ad-dhamma wa barun ala akhirih. Iza'a marfu al-makan man so wa alamat nasbi al-fathah wa barun ala akhirih wa mudhaf an-nili mudhaf ilayhi majrur wa alamat jari al-kasrah wa barun ala akhirih. Wal 'ashir yang 10 hidha'a sama dengan iza'a. Jalasa akhi hidha'a akhika, saudaraku duduk berhadapan dengan akhika, saudaramu, ataupun di hadapan saudaramu. Juga ini Arabnya mudah insyaAllah. Wal hadiya asyara yang ke-11 tilqa'a, sama dengan iza'a. Jalasa akhi tilqa'a dari akhika, saudaraku duduk di depan rumah saudaramu, atau berhadapan dengan rumah saudaramu, duduk menghadapi rumah saudaramu. Arabnya jelas ya, ada yang baru kan. Iya. Wa tsani asyar yang ke-12 sama. Mana ya pasamma? Hunaka, di sana. Nahu qaulihi ta'ala wa azlafna thammal akharin. Ya, ketika Allah kisahkan tentang perbuatannya Fir'aun bersama tentaranya yang mengejar Nabi Musa, hingga ketika Nabi Musa ya mendekati apa? Laut, ya. Dikatakan oleh Allah, azlafna thammal akharin. Kami dekatkan di sana satu kelompok yang lain. Semakin dekat ketika Nabi Musa bersama kaumnya apa hendak sampai ke laut. Semakin dekat mereka, Fir'aun dan bala tentaranya. Wa azlafna thammal akharin. Kami dekatkan di sana kelompok yang lain. Ya. I'rabnya bagaimana? Azlafna fi'ilun wa fa'il. Ya, azlafa, azlafa yuzlifu, mendekatkan. Ya, fi'ilun madhi mabni ala ala sukun la mahala lahu minal i'rabna dhamir matasil mabni ala sukun bi mahal rafin fa fa'il. Thamma ya isim isyarah mabni ala al-fath fi mahali nasbin ala dharfiyah. Ya, bi makna hunak. Dia thamma itu isim isyarah. Ya, sekaligus dia merupakan apa? Dharf. Ya, isim isyarah yang menunjukkan kepada dharf. Sehingga dikatakan isim isyarah mabni ala al-fath fi mahali nasbin ala dharfiyah. Ya, isim isyarah sekaligus sebagai dharf. Iya. Mansub wa alamat nasbi apa mabni ala apa? Mabni ala al-fath fi mahali nasbin. Karena dia isim isyarah, maka dikatakan dalam i'rabnya mabni. Karena semua isim isyarah itu mabni semua. I'rabnya mahali. Hadza, hadhihi, dzalika, itu semuanya mabni. Di antaranya sama. Sama juga isim isyarah, maka dia dikatakan mabni. Tapi pada mahalnya apa? Nasab. Kenapa? Karena dia sebagai dzaraf. Dzaraf apa? Dzarfu zaman. Iya. Al-akhirin sebagai maf'ulun bih. Mansub wa alamatu nasbihi al-yaniyabah al-fathah li'annahu jam'u mudzakkarin salih. Ya. Jadi sama itu jumlah hisipan. Ya, azlafna al-akhirin, hisipannya. Ya. Kemudian yang ke-13 ats-tsalitsa asyar huna, di sini. Nahu qaulika jalasa Muhammadun huna lahdhah. Muhammad duduk di sini sejenak. Ya, i'rabnya sama dengan sama tadi. Jalasa Muhammadun, jalasa fi'lun madhi mabni ala al-fath. Muhammadun fa'il marfu' ala matrafi ad-dhamma dhahir ala akhiri. Huna isim isyarah mabni ala sukun fi mahalli nasbin ala dharfiyah. Jadi huna adalah isim isyarah yang dia mengandungi makna dharf. Di sini kan mengandungi nama makna dharf kan, makna tempat. Lahdatan apa? Berapa? Dharfu az-zaman man mansub. Ma'alamatu nasbihi al-fathah dhahiru ala akhirih. Terkumpul di sini dua dharf ya berarti. Wa mithlu hadhil alfaz kullu ma dalla ala makanin mubhamin nahu yamina wa shimal. Dan misal ini dari dharf yang sifatnya mubham adalah lafaz-lafaz wa mithlu hadhil alfaz, dan yang semisal lafaz-lafaz ini yang telah disebutkan, yang jumlahnya berapa tadi? 13, adalah semua lafaz yang dia menunjukkan kepada makanya mubham. Sudah tahu kan mubham maknanya? Tidak memiliki surah, tidak memiliki batas yang dia terbatasi dengannya. Contohnya yamina sebelah kanan, shimala sebelah kiri, dan yang lainnya. Di sini tidak dibatasi dengan jumlah yang 13 ini. Ya. Bobitnya selama dia menunjukkan kepada makan dan mubham, maka dia bisa dinasubkan sebagai apa? Mafulun fi. Nah, sampai di sini ada iskal. Mudah ya. Kalau enggak ada iskal, kita masuk ke al-mansubat berikutnya, al-hal. Sisi pahami, ada yang kurang jelas? Ada yang mau disampaikan? Yang mana? Oh iya. Iya. Kayak amama itu melazimi borofa, melazimi apa? Mudhaf. Amama, khalfa, iya. Qudama, waraa, fauqa, tahta, inda. Iya, semuanya melazimi apa? Idhofah. Kecuali tadi sama dan huna, karena di sini syarah. Ya, isim isyarah dia mabni dan isim isyarah tidak bisa diidhofahkan kepada yang setelahnya. Ya. Yang lain? Enggak ada. Baik, kita masuk ke al-hal ya. Ya. Al-hal. Ini yang berapa dari mansubat? Hah? Yang pertama apa? Mansubat mafulun bi, iya. Yang kedua maful mutlak. Yang ketiga tarfuz zaman dan zarful makan. Berarti yang ke berapa sekarang? 4 ya. Al-hal. 4 atau 5? 5 ya. Ya, al-hal. Babul hal, al-hal huwa al-ismul mansubul mufassir liman bahama minal hayat. Nahu qawlika Zaidun rakiban, rakibtul farsa musrajan, laqitu Abdullah rakiban, wa ma ashbah dhalik. Bab hal. Hal adalah isim yang mansub. Sambil di sini semuanya bisa masuk ya. Afulun bi, apalagi? Aful mutlak, apalagi? Zorof. Ya. Isim mansub, ya bedanya adalah dengan keterangan setelahnya. Isim mansub yang mufassir liman bahama minal hayat, yang dia menjelaskan apa yang masih samar, yang belum masih belum jelas dari keadaan-keadaan. Saya ulangi, hal adalah isim yang mansub yang menjelaskan apa yang masih belum jelas dari keadaan-keadaan. Contoh ungkapanmu, ja'a Zaidun rakiban. Zaid datang dalam keadaan berkendaraan. Coba kita terapkan rakiban dengan definisi di atas. Rokiban adalah hal. Kenapa? Karena dia yang pertama apa? Isim. Yang kedua apa? Mansub. Yang kedua rokiban menafsirkan apa yang masih belum jelas dari keadaan. Apa keadaannya nih? Mau ke sini? Kedatangan Zaid. Ja Zaid. Zaid datang. Keadaan Zaid ketika datang tuh dalam keadaan seperti apa? Jalan kaki, lari, atau merangkak, atau naik becak, atau ya kan belum jelas tuh. Ya dijelaskan dengan hal ini. Rokiban. Dalam keadaan apa? Berkendaraan. Ja'a Zaidun rokiban. Zaid datang dalam keadaan berkendaraan. Jadi rokiban didatangkan untuk menafsirkan apa yang masih belum jelas dari kedatangannya Zaid. Dengan apa dia? Dalam keadaan apa dia datang? Rokiban. Atau rokbon. Berlari. Masyian. Berjalan kaki. Ya, zahfan. Merangkak misalkan. Iya. Bisa dipahami itu? Hah? Hal isim mansub yang dia fungsinya menafsirkan, menjelaskan apa yang masih belum jelas, apa yang masih samar dari keadaan-keadaan. Ja Zaidun, apa di sini keadaannya belum jelas? Kedatangannya Zaid. Dalam keadaan seperti apa gitu datangnya itu? Ya. Kan kedatangan kan memungkinkan jalan kaki, kendaraan, iya kan? Lari, iya. Contoh yang lain, rakibtul farasa musrojan. Saya mengendarai kuda itu musrojan dalam keadaan dia diberi pelana. Ya. Musrojan adalah isim yang mansub, yang menafsirkan apa yang masih belum jelas dari keadaan-keadaan. Apa di sini keadaan yang belum jelas? Keadaan kuda ketika dikendarai. Itu belum jelas. Dalam keadaan seperti apa? Gitu. Laqitu Abdullah rakiban. Saya berjumpa dengan Abdullah dalam keadaan rakiban. Berkendaraan. Rokiban adalah isim yang mansub yang menafsirkan apa yang belum jelas dari keadaan. Saya berjumpa dengan Abdullah. Iya. Dalam keadaan apa? Saya berjumpa dengan Abdullah. Dan di sini rokiban memungkinkan dia sebagai hal bagi tak laki itu ataupun hal bagi Abdullah. Ya. Wa ma asbaha dzalik, tanya semisal dengan itu. Kita lihat di sini syarahnya, wa qulul halu fil lughati ma 'alaihi al-insan min khair aw syarr. Hal secara bahasa maknanya adalah apa yang manusia itu berada padanya. Dari kebaikan ataupun kejelekan, itu hal secara bahasa. Kaifa haluk, bagaimana keadaan kamu? Baik atau buruk, gitu kan? Ma 'alaihi al-insan, apa yang manusia berada di atasnya dari kebaikan ataupun kejelekan. Itu makna hal secara bahasa. Iya, kalau kita bertanya kepada teman kita, kaifa haluk, berarti yang ditanyakan adalah hal dalam masa, dalam apa? Bahasa, iya. Dalam bahasa, bukan dalam istilah, karena maknanya dalam istilah lebih khusus. Wa huwa fi silahin nuhati ibaratun 'an al-ism al-fadlati al-mansub al-mufassir liman bahama min al-hay'at. Dan dia hal menurut istilah ahli nahu adalah ungkapan tentang isim fadlah. Isim yang fadlah, bukan umdah. Iya. Fadlah lawannya umdah. Kalau umdah itu yang pokok. Seperti mubtada, khobar itu pokok. Fi'il, fa'il itu pokok. Iya. Musna dan mustadilah itu pokok. Iya. Selain itu dikatakan fadlah. Iya. Isim fadlah. Al-mansub yang dinasobkan. Iya. Ataupun yang mansub. Al-mufassir yang dia fungsinya menafsirkan, menjelaskan apa yang masih belum jelas dari keadaan-keadaan. Ya. Wa qauluna, dan ungkapan kami al-ism. Ya, ungkapan kami ketika mendefinisikan tentang apa? Al-hal, yaitu al-ism. Hal dan isim. Yashmal as-sariha mithal dhahikan fi qawlika ja'a Muhammadun dhahikan wa yashmal al-mu'awwala bisarih mithlu yabhaku. Ungkapan kami isim, ini mencakup isim yang sarih. Isim yang jelas-jelas isim. Contohnya dhahikan dalam ucapanmu. Ja'a Muhammadun dhahikan. Muhammad datang dalam keadaan tertawa. Dhahikan adalah apa? Isim yang sharih. Dia isim fa'il dari dhahika yabhaku dhahikan. Dan dhahikan i'rabnya sebagai apa? Hal. Kenapa? Karena dia isim. Ya. Yang kedua, dia fadlah. Bukan fa'il, ya kan? Bukan mubtada, bukan khabar. Kemudian mansub. Dan dia dhahikan didatangkan untuk menjelaskan apa yang masih belum jelas dari keadaan Zaid ketika datang. Zaid Muhammad ketika datang. Muhammad datang. Iya, datangnya dalam keadaan seperti apa? Iya kan? Jalan kaki, tertawa, menangis kan, keadaan kan terlalu banyak gitu. Masih mubham. Iya. Dengan kita sebutkan dhahikan maka jelas, oh, dia datang dalam keadaan apa? Menangis, iya. Wa yashmalul muawwal bisharih, juga mencakup isim yang dia ditakwil dengan isim sharih. Dia bentuknya bukan isim sharih. Fi'il. Tapi ditakwil dengan apa? Isim yang sharih. Contohnya yabhaku. Yabhaku. Dalam ungkapanmu ja'a Muhammadun yabhaku. Muhammad datang dalam keadaan yabhaku. Apa yabhaku? Tertawa. Betul ya? Yabhaku tertawa. Iya. Irobnya bagaimana? Kalau tadi ja'a Muhammadun bahikan dulu. Irob dulu. Ja'a Muhammadun bahikan ja'a. Iya. Fi'il madhi mabni 'ala fa'il la mahala lahu min al-i'rab. Muhammadun. Ya. Wa ala utrafi. Ya. Dhahikan halun man mansub. Ya. Ini Muhammad disebut dengan sahibul hal, pemilik halnya. Ja'a disebut dengan amilnya. Ya. Amilnya hal yang menasabkan dhahikan adalah ja'a. Muhammad pemilik halnya. Ja'a disebut apa? Amil halnya yang menasabkan apa? Dhahikan. Ya. Kemudian ja'a Muhammadun yadhhaku. Ja'a. Iya. Fi'ilun. Terus. Ya. Muhammadun. Fa'ilun marfu alamat rafi. Ya. Yabhaku. Fi'ilun mudhari'un. Marfu'un litajarudhi. Minan nasib wal jazimu alamat rafi. Abba mazahiru ala khiwa fa'iluhu. Tamir mustatir fihi. Jawazan taqdiruhu huwa. Jumlah fi'liyah. Min yabhaku. Jumlah fi'liyah dari yabhaku fi mahali. Nasbin alal hal sebagai hal, seperti itu. Ya, pokoknya kalau ada jumlah yang datang setelah yang ma'rifah maka dia di'rab sebagai hal. Di sini yabhaku datang setelah ma'rifah itu Muhammad, maka dia di'rab sebagai apa? Hal. Ya, kalau dia datang setelah yang nakirah maka di'rab sebagai apa? Sifat. Ya, rajulun yabhaku, rajulun kita ganti Muhammad dengan rajulun, maka yabhaku tadi sama mahalnya rafa tapi sebagai apa? Sifat bagi rajulun. Kenapa? Karena dia datang setelah yang nakiroh. Itu dicatat, dihafalkan. Kalau ada jumlah atau syimhul jumlah yang datang setelah apa? Ma'rifah, maka dia di'rab sebagai hal. Kalau dia datang setelah yang nakir, di'rab sebagai apa? Sifat. Seperti itu. Ya. Kemudian, fa'innahu fi ta'wili qawlika bawahikan. Sesungguhnya yadhak itu pada ta'wilanmu bawahikan. Jadi ta'wil dengan bawahikan. Ya. Kemudian, jadi al-muhim yang namanya hal tidak mesti dalam bentuk apa? Isim yang sharih. Tidak mesti dalam bentuk apa? Isim yang sharih. Kadang dia bentuknya bukan isim. Ya, tapi dia ditakwil dengan isim yang sharih. Terkadang dia datang dalam bentuk fi'il ataupun jumlah fi'liyah. Wa qawluna fadlah ma'nahu annahu laysa juz'an min al-kalami fa kharaja bihi al-khabar. Kemudian ungkapan kami ketika mendefinisikan tentang al-hal dalam syarah itu bahwasanya dia adalah isim yang fadlah. Isim yang apa? Fadlah. Ya. Maknanya bahwasanya dia hal itu laisa juz'an minal kalam, bukan bagian pokok dari kalam. Fa kharaja bil khabar, maka keluar dengannya khabar. Iya. Khabar ini bagian pokok, tidak boleh dia dijadikan sebagai hal. Ada catatan kaki nomor 3. Tim yang kata Ibnu Syam dalam Qutur Nada yang dimaksud dengan fadlah adalah ma yaqum ba'da tamamil jumlah. La ma yasihhu al-istighna' anhu. Yang dimaksud dengan fadlah adalah apa yang dia jatuh ataupun datang setelah sempurnanya jumlah. Bukanlah maknanya fadlah itu, makna kan secara bahasa fadlah itu lebihan. Iya kan? Tambahan. Tambahan. Saya ulangi, yang dimaksud dengan fadlah kata Ibnu Syam adalah apa yang dia datang setelah sempurnanya jumlah. Sudah ada fi'il, sudah ada fa'il, sudah ada mubtada, sudah ada apa? Khabar. La ma yasihhu al-istighna'u anhu. Bukanlah maknanya fadlah itu adalah bahwasanya kalimat itu tidak butuh kepada hal ini, bukan. Terkadang ada kalimat yang seandainya dibuang halnya rusak. Meskipun di situ sudah ada apa? Fi'il fa'ilnya. Contohnya wala tamshi fil ardi maroha. Janganlah kamu berjalan di muka bumi dalam keadaan sombong. Seandainya dibuang marohanya halnya rusak enggak maknanya? Janganlah kamu berjalan di muka bumi. Rusak enggak? Ya rusak. Masa enggak boleh berjalan di muka bumi? Enggak ada kehidupan. Ya. Tapi di sini ya bahwasanya hal itu datang setelah apa? Sempurnanya jumlah. Ada di situ fi'il ada fa'ilnya. Ya kan? Wala tamshi ada fi'il ada fa'il kan? Ya, tamshi anta fa'ilnya. Kemudian datang setelah itu hal. Ya. Ya. Sini paham ini? Jadi jumlah kalau mau saya lebih perjelas lagi tentang masalah ini yaitu bahwasanya perlu diketahui yang namanya jumlah itu tersusun ya dari dua hal yang pokok. Ya, musnad, musnad ilai. Ya, musnad, musnad ilai. Itu perkara yang pokok, musnad dan musnad ilai. Selainnya fadlah. Musnad itu ya, dalam contoh misalkan kharaja Zaidun, musnadnya mana? Musnad itu yang disandarkan. Yang disandarkan apa? Al-khuruj, keluar. Ya, tempat penyandarannya apa? Zaidah. Zaid disebut apa? Musnad ilai. Khoronya disebut apa? Musnad. Ya. Ini umdah. Musnad-musnad itu umdah. Mubtada khobar juga itu umdah. Contohnya Muhammadun Alimun. Apa yang disandarkan dan apa tempat penyandarannya di sini? Muhammadun Alimun. Apa yang disandarkan? Al-ilm. Berarti Alimun adalah musnad. Muhammadun adalah apa? Musnad ilai. Ah, itu juga umdah. Jadi ringkasnya yang namanya umdah yang merupakan lawan dari fadlah itu adalah mubtada dan khobar. Fi'il dan fa'il. Selainnya apa? Fadlah. Fadlah. Yang secara bahasa bermakna tambahan. Iya. Baik, kita lanjutkan. Wa qawluna al-mansubu kharaja bihil marfu'u wal-majrur. Dan ungkapan kami. Iya. Al-mansub. Isim fadlah yang mansub. Kharaja bihil marfu' wal-majrur. Keluar darinya. Atau keluar dengan qaid ini. Isim yang marfu dan majrur. Tidak bisa jatuh isim yang marfu dan majrur sebagai apa? Hal. Iya. Muhammadun dhahikun. Muhammadun dhahikun. Dhahikun artinya apa di situ? Muhammadun dhahikun. Hah? Artinya apa? Khabar. Boleh enggak dikatakan dhahikun sebagai hal? Kenapa? Karena umdah. Bah itu umdah. Sebagai apa dia? Khabar. Khabar itu umdah. Iya. Tapi kalau hadza Muhammadun dhahikan. Hadza Muhammadun dhahikan. Dhahikan artinya apa? Hal. Kenapa? Karena datang setelah mustad dan mustad ilai. ya, jumlah yang sempurna. Wa inna ma yunsabul halu bil fi'li aw shibhil fi'li. Paham enggak, Bu Saiful? Wa inna ma yunsabul halu bil fi'li aw shibhi al fi'li. Tidak lain. Ya. Hal itu dinasabkan oleh fi'il ataupun shibhul fi'il. Shibhil fi'il yang menyerupai fi'il. Ini amilnya. Amilnya hal itu ada kalanya fi'il, ada kalanya shibhul fi'il. Ya. Saya ulangi. Ya. Hal dinasobkan, tidak lain hal dinasobkan oleh fi'il. Berarti amilnya fi'il. Ataupun syibhil fi'il, yang menyerupai fi'il. Contoh hal yang amilnya fi'il adalah apa? Ja'a Zaidun rokiban. Apa yang menasobkan rokiban? Ja'a fi'il. Ya. Nanti yang isim juga akan datang. Au syibhil fi'il, ataupun yang serupa dengan fi'il dalam makna. Seperti isim fa'il. Dia isim fa'il mengandung makna fi'il juga. Ya. Sehingga dia seperti fi'il. Contohnya isim fa'il. Ini juga bisa menasabkan hal. Contohnya Zaidun mumtaliqun musri'an. Zaidun mumtaliqun apa? Musri'an. Zaid berangkat dalam keadaan bersegera. Zaid berangkat dalam keadaan apa? Bersegera. Di sini musri'an. Dalam catatan yang disebutkan musri'an adalah hal. Apa di situ amilnya? Muntaliqun. Muntaliqun adalah isim fa'il dari apa? Intolaqo yantoliqu muntaliqun. Kenapa isim fa'il bisa menasabkan hal? Karena dia serupa dalam penunjukannya. Yaitu kepada hadas. Sebagaimana fi'il menunjukkan kepada hadas. Hanya saja kalau mumpul isim fa'il menunjukkan kepada hadas. Kejadian sekaligus orangnya. Mengandungi orangnya. Iya. Orang yang berangkat. Zaid berangkat. Musri'an dengan segera. Jadi isim fa'il juga bisa menasabkan apa? Hal. Wal masdar juga masdar bisa menasabkan apa? Hal. Ya, contohnya a'jabani dhurbuka Zaidan maktufan. A'jabani dhurbuka Zaidan maktufan, maktuban. Mengagumkanku pukulanmu terhadap Zaid dalam keadaan dia diikat. Ya. A'jabani dhurbuka Zaidan maktufan. Apa yang menasabkan maktufan? Dhurb. Dorob adalah bentuk masdar dari apa? Dorob ayat ribu. Borban. I'rabnya bagaimana coba? A'jabani. Fi'ilun wa maf'ulun bi. A'jaba. Fi'ilun ma'adhin mabni ala al-fath. Nulil. Wiqaya. Alya. Bomir. Mutasil mabni ala sukun. Fi mahali nasin. Maf'ulun. Bi dorbu. Dorbu. Fa. Fa'il. Mar. Marfu alamat rafi. Abba mabahiru ala akhiri. Wahua. Mubafkaf. Bomir mutasil mabni ala. Al-fath fi mahali. Jadi mubafnil Zaidan maf'ulun bi. Jadi masdar kalau didhofahkan itu beramal menasabkan maf'ul. Dhurbuka kaf itu meskipun dia majrur lafadznya tapi mahalnya dia rafa karena fa'il maknanya. Dhurbuka pukulanmu terhadap Zaid. Zaidan maf'ulun bi man mansub. Ya. Wa alamat nasbi al fathah dhahir ala akhiri maktuban hal. Hal bagi siapa ini? Ya. Zaid, ya. Hal, ya. Hal mansub wa alamat nasbi. Ya. Maktuf isim maf'ul, ya. Jadi maktufan hal dari Zaid, amilnya dharb karena dia masdar. Masdar bisa beramal. Ya. Ya. A'jabani dharbuka Zaidan maktufan. Wa dharf juga amilnya hal dharf. Ya. Jadi dzarf juga bisa menasabkan hal. Ya, contohnya Zaidun indaka qa'iman. Zaidun indaka qa'iman. Zaid di sisimu dalam keadaan berdiri. Zaidun i'rabnya apa? Mubtada marfu bil ibtida wa alamat rafi'i ad-dhamma dhahira ala akhirih. Indak inda dzarfu. Dzarf apa? Makaman mansub wa alamat nasbi al-fathah dhahira ala akhirih wa huwa mubaraka dhamir dhamir muttasil mabni ala fath mahali. Yang mudhaf ilaihi syibul jumlah fi mahali rafin khabar. Jadi syibul jumlah pada mahalnya rafa apa khabar. Qaiman hal. Ya. Hal man mansub alamat nasbi al fathah al dhairu ala akhirih. Ya. Kemudian wasmul isyarah juga di antara amil yang bisa menasabkan hal adalah apa? Isim isyarah. Contohnya fatilka buyutuhum khawiyatan. Ya. itulah rumah-rumah mereka. Kaumnya Nabi siapa ya? Ingat enggak? Fatilka buyutum khawiyatan bima zalamu inna fi dzalika. An lupa. Nabi kaum Ad atau siapa ya? Iya. Yang mereka meninggal di rumah-rumah mereka. Ya. Itulah rumah-rumah mereka dalam keadaan kosong. Ya, tak berpenghuni, mati semua penghuninya. Khawiyah mansub. Sebagai apa? Hal apa yang menasubkannya? Isim isyarah tilka. Kenapa kalau isim isyarah bisa menasubkan? Karena isim isyarah itu mengandung makna fil. Tilka itu mana? Ushiru. Ushiru. Saya menunjuk. Itulah. Ya, saya menunjuk mananya. Sehingga dia bisa apa? Menasubkan maf'ulun bih. Fatilka. Tilka itu adalah apa? Isim isyarah. Ya mabni. Al-fatih mahali apa? Al-fatih mubtada. Buyutum khabar. Khawiyah. Hal man? Mansub. Ya. Ya, alasannya bahwasanya isim isyarah itu bisa menasobkan hal karena dia mengandungi makna fi'il usyiru, saya menunjuk. Ya. Kemudian masih kuat? Sedikit lagi ya. Iya. Wa qawluna al-mufassir liman bahama min al-hay'at, dan ungkapan kami ketika mendefinisikan tentang apa? Makna hal, yaitu bahwasanya hal itu menafsirkan, menjelaskan apa yang masih belum jelas dari keadaan-keadaan. Maknanya annal hala yufassir ma khufiya. Ma khafiya wastatara min sifati dzawil aqli au ghairihim. Maknanya bahwasanya hal itu menjelaskan apa yang masih samar dan tersembunyi dari sifat-sifat dzawil aql, orang yang berakal ataupun selain mereka. Nah itu. Tsumma innahu qad yakunu bayanan li sifatil fa'il. Seperti dalam contoh tadi, jaa Zaidun. Di sini Zaid didatangkan untuk menafsirkan apa yang masih samar, yang masih tertutupi dari sifat-sifat orang yang berakal, keadaan-keadaan orang yang berakal. Jazaidun itu ketika dia datang dalam keadaan apa? Ya, dia datang. Sifatnya bagaimana? Dia datang. Tsumma innahu qad yakunu bayanan li sifatil fa'il. Kemudian hal terkadang dia datang untuk menjelaskan sifat keadaan fa'il. Contohnya jaa Abdullah raqiban. Abdullah datang dalam keadaan apa? Raqiban. Di sini raqiban didatangkan untuk apa? Menjelaskan keadaan siapa? Fa'il Abdullah. Au bayanan li sifatil maf'ul bih, atau dia kadang datang untuk menjelaskan keadaan atau sifatnya maf'ul bih. Contohnya rakibtul farasa musrojan. Saya mengendarai kuda itu dalam keadaan diberi pelana. Dalam keadaan kuda itu diberi pelana. Wa qad yakunu muhtamilan lil amrayn, dan terkadang hal itu datang memungkinkan dia sebagai sifat bagi fa'il ataupun apa? Sebagai sifat bagi maf'ul. Contohnya laqitu Abdullah raqiban. Laqitu Abdullah raqiban. Ya. Memungkinkan dia raqiban sebagai hal dari ta, dhamir ta itu anak ataupun Abdullah maf'ul. Ya. Wa kama yaji'u, tapi kalau dikatakan raqibaini berarti kedua-duanya fa'il dan maf'ulnya dalam kondisi apa? Perkendaraan. Ya. Raqibaini laqitu Abdullah raqibaini berarti itu dua-duanya. Tapi kalau raqiban milik satu saja nih. Iya. Rokiban ini, hal ini. Ya dilihat. Bisa dilihat dari apa? Kondisi. Iya. Korina-korina yang ada. Wa kama yaji'ul halu minal fa'il wal maf'ul bih, fa'inna yaji'u minal khobar anta sodiqih mukhliso. Sebagaimana hal itu bisa datang dari fa'il dan maf'ul bih, juga hal itu datang dari khobar. Bisa datang dari khobar. Contohnya anta sodiqih mukhliso. Engkau adalah temanku dalam keadaan ikhlas. Ataupun apa? Mukhlison. Tulus gitu ya. I'rabnya apa? Anta mamir munfasil mabni ala fi mahalli. Oh ya. Jadi aslinya yang menjadi dhamir hanya annya saja. Ya, untuk pembulang enggak apa-apalah anta jadi satu karena enggak apa mempengaruhi makna. Iya. Kalau kita jadi satu bisa anta mamir munfasil mabni ala fi mahalli nasbin fi mahalli rafin mubtada. Kalau kita jadikan atau kita peseli maka an ada dhamir munfasil mabni ala sukun. Ta'nya apa? Harfu khitab. Shadiqi khabar marfu bil mubtada wa alamatu raf'ihi adhamma dhahira ala ma qabla al ya'il mutakallim. Mana min dhuhriha ishtighalul mahal bi harakatil munasabah wa huwa mudhaf al ya dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahalli jarrin mudhafun ilayhi mukhlishan hal mansub wa alamatu nasbi al fathah. Ya. Kalau kita perhatikan hal-hal yang dicontohkan di sini, itu dalam keadaan apa? Mushtaq dia. Ya, bukan jamid. Kadang dalam bentuk isim fa'il, kadang dalam bentuk isim maf'ul. Ya, mukhlisun isim maf'ul dari akhlasa yukhlisu mukhlis. Wa qad yaji'u minal majruri bi harfil jar, nahu marutu bi hindin rakibatan. Rakibatan. Terkadang hal datang dari isim yang dijarkan oleh huruf jar. Contohnya marutu bi hindin rakibatan. Saya melewati Hindun dalam keadaan dia berkendaraan. I'rabnya jelas ya. Wa qad yaji'u minal majruri bil idhafah. Dan terkadang hal datang dari isim yang dijarkan dengan idhafah atau dengan mudhaf lebih tepatnya. Contohnya anittabi' millata Ibrahim hanifa. Yaitu agar ikutilah olehmu agamanya Ibrahim hanifa dalam keadaan lurus. Di sini hanifa adalah hal dari apa? Ibrahim. Hal dari Ibrahim. Fa hanifan hal min Ibrahim. Ibrahim majrurun bil fathah. Dan Ibrahim dijarakan dengan fathah. Niyaba anil kasrah. Wahuwa majrur. Bidhafati millah ilaih. Dan dia Ibrahim dijarakan dengan dibafahkannya millah kepadanya. Tapi yang lebih sahih. Bahwasanya yang mengejarkan mudhaf ilaih adalah mudhaf. Karena mudhaf adalah amil yang lafzi. Sedangkan idhafah amil yang apa? Ma'nawi. Amil yang lafzi itu lebih kuat daripada amil yang ma'nawi. Ya. Sampai di sini ada yang mau disampaikan? Ya. Ada keterangan tambahan. Nomor satu itu Ibrahim Hanifa. Tabi' millat Ibrahim Hanifa. Yushtarat an yakuna al-mudhaf mimma yasihu 'amaluhu fil hal kasmil fa'il. Nahu hadha dharibu hindin mujarradatan. Disyaratkan agar mudhaf itu bisa benar beramal pada hal. Disyaratkan agar mudhaf itu bisa beramal pada hal. Agar mudhafnya berbentuk isim fa'il. Contohnya, hadha dharibu hindin mujarradatan. Ini adalah orang yang mukul hindin. Ya, mujarradatan dalam keadaan dia sendiri. Ya, mujarradatan. Ya, bisa sendiri ataupun kadang digunakan untuk makna tidak menggunakan pakaian. Mujarrad. Ya. Hal bagi hind. Di sini mudhafnya bentuknya apa isim? Fa'il. Nah, itulah yang menasabkan mujarradah. Jadi saya ulangi syaratnya yang pertama agar mudhaf datang hal dari mudhaf ilaih yaitu agar mudhafnya berbentuk apa isim fa'il seperti hadza dharibu hindin mujarradatan. Apa yang semisal ini? Hadza qatilu misalkan Muhammadin maktufan ya gitu kan. Ini orang yang membunuh Muhammad dalam kondisi dia diikat misalkan. Apalagi hadza hadza muallimu Zaidin saghiran misalkan. Ini pengajarnya Zaid ketika dia dalam keadaan masih kecil misalkan. Kemudian syarat berikutnya an yakuna al-mudhafu juz'an min al-mudhaf ilaih. Syarat yang berikutnya adalah agar mudhafnya merupakan bagian dari mudhaf ilaih. Aw mithlu juz'ihi fi sihhatil istighna bil mudhaf ilaih an. Atau agar mudhafnya semisal. Ya. Dengan mudhaf ilaih dalam hal boleh untuk dibuang. Ya. Dibuang salah satunya. Contohnya, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwana. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwana. Kami cabut apa-apa yang ada dalam hati-hati mereka ahlul jannah dari kedengkian ikhwana terhadap saudara-saudaranya. Di sini mana? Mudhaf dan mudhaf ilainya. Ya, sudurihim. Sudur adalah mudhaf dan dia sudur merupakan bagian dari mereka ahlul jannah, iya kan? Punya dada enggak mereka? Punya dan dada adalah bagian dari mereka penduduk ahlul jannah, iya kan? Di sini sudur adalah bagian dari mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih kan hum keseluruhan dari mereka orang-orang yang merupakan ahlul jannah. Nah, ini ikhwana itu dinasabkan olehnya. Si sudurihim min ghairin ikhwana. Oleh apa? Mudhaf. Iya. Contoh yang kedua, wa misalu tsani ma dzakara syarih rahimahullah. Kemudian contoh yang kedua yang disebutkan oleh Asy-Syarih di sini, anit tabi' millati Ibrahim Hanifah. Yang kedua maksudnya mudhafnya itu semisal dengan mudhaf ilaih. Dalam hal boleh dibuang gitu salah satunya. Anit tabi' kalau di luar Al-Qur'an, anit tabi' Ibrahim Hanifah boleh. Atau anit tabi' al-millata Hanifah boleh. Iya. Bisa dipahami? Iya. Ya, ini lebih rinci tambahan. Ya, kalau bisa difahami alhamdulillah, kalau belum bisa difahami insyaallah nanti di kitab yang berikutnya akan ada juga. Ya. Jadi ketika yang mengajarkan adalah apa? Atau ketika hal itu datang dari mudhaf ilaih, maka syaratnya pada mudhaf agar yang pertama mudhafnya berupa isim fa'il, yang kedua agar mudhafnya merupakan bagian dari mudhaf ilaih. Ya, seperti ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan. Apakah salah seorang di antara kalian suka ayyakula lahma akhihi, untuk memakan daging saudaranya maita. Lahma akhihi. Lahma akhihi. Lahm adalah bagian dari akhi, ya kan? Daging adalah bagian dari saudaramu. Ini kan mudhafnya bagian dari apa? Mudhaf ilaih. Makanya boleh di sini maitan dijadikan sebagai hal. Ya, dari apa? Akhi. Kenapa? Karena mudhafnya bagian dari mudhaf ilaih. Atau yang berikutnya, ketika apa? Mudhafnya semisal dengan apa? Mudhaf ilaih, dari sisi bisa dibuang salah satunya tanpa merusak makna. Anit tabi' millata Ibrahim, misalnya dibuang di tempat yang lain, anit tabi' Ibrahim Hanifah bisa. Atau anit tabi' al-millah Hanifah bisa. Tanpa merusak maknanya. Demikian tambahan. Ya, semoga bisa difahami. Wallahu a'lam. Sampai di sini. Barangkali ada yang mau disampaikan. Masih belum selesai pembahasan tentang hal. Nanti kita akan masuk kepada syarat-syarat hal dan syarat-syarat dari sahibul hal. Ya. Syarat-syaratnya hal. Ya. Dihafalkan ya definisinya. Bobit-bobitnya. Ya. Agar nanti lebih mudah untuk kita bisa mengenali. Ini mansubat itu paling banyak, yang paling sulit sepertinya ya. Hal marfu'an kan gampang. Yang marfu' itu fa'il, mubtada, khobar, mudah gitu untuk membedakannya. Oh, ini marfu' sebagai fa'il, ini sebagai mubtada, ini khobar. Tapi yang mansub kadang kita bingung gitu, banyak. Ini hal atau maf'ul mutlak atau maf'ul ajli, karena agak mirip gitu. Sehingga kita harus fahami dengan pemahaman yang teliti agar bisa membedakan. Ya, yang ini mansub sebagai hal, yang itu mansub sebagai maf'ul mutlak ataupun yang lainnya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, shallallahu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.